Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jemaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'ah, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus, kajian penyucian jiwa. Sebagaimana telah kami jelaskan bahwasanya hati ada tiga macam: hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Hati yang sehat, kalau tidak dijaga dengan baik, maka bisa terancam sakit atau mati. Dan penyebab sakitnya hati atau matinya hati adalah mengkonsumsi racun-racun yang berbahaya bagi hati. Secara umum, perbuatan dosa dan maksiat itu adalah racun bagi hati. Dan di sana ada empat macam racun yang sangat berbahaya bagi hati. Dan empat racun ini hampir setiap hari kita konsumsi, kita lakukan. Berbahaya bagi hati, dan setiap hari kita masukkan empat racun tersebut ke dalam hati kita. Adapun racun yang pertama, fudulul kalam, banyak berbicara, khususnya membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari kita berbicara, setiap jam, setiap menit kita berbicara. Dan umumnya yang kita bicarakan adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fudulun nadhar. Banyak memandang, banyak melihat. Khususnya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun hampir setiap hari kita lakukan. Kita memandang, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini, fudulut ta'am. Banyak makan. Ya, ini pun tiap hari kita lakukan. Banyak makan bisa meracuni hati. yang khususnya memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qillatu ta'ami tujibu riqqatal qalbi wa quwwatal fahmi wa inkisaran nafsi wa dha'fal hawa wal ghadabi. Sedikit makan itu bisa melembutkan hati, menguatkan pemahaman, dan melemahkan hawa nafsu serta marah. Orang yang makannya sedikit, hatinya akan lembut, pemahamannya akan kuat, dan hawa nafsunya akan semakin lemah. Demikian pula sifat marahnya akan menurun. Wa kasratu ta'ami tujibu didda dzalika. Sementara banyak makan bisa menyebabkan lawan dari semua itu. Bisa menyebabkan hati menjadi keras, pemahaman menjadi lemah, hawa nafsu semakin kuat, demikian pula sifat marah ini semakin bertambah. Para jamaah rahimahumullahu jami'ah, dari sahabat Mikdam bin Ma'di Yathrib, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah anak Adam, ya, atau manusia memenuhi sesuatu yang paling buruk dibandingkan perutnya. Tidaklah anak Adam memenuhi, ya, sebuah bejana yang paling buruk dibandingkan perutnya. Bihasbi bani Adam luqaimatin yatmanu salbahu. Cukuplah baginya beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Jika tidak bisa, ya, dia tidak bisa memakan beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya, jika tidak bisa, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Rawahu Ahmadu wa Tirmidhiyu wa qala hasanun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidhi, dan ia berkata hadis ini hasan. Ini dalil dari as-sunnah yang menunjukkan bahwasanya banyak makan itu tidak bagus. Banyak makan itu tidak bagus. Namun sedikit makan, beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya, ini lebih baik, lebih utama. Kalau tidak bisa, maka sepertiga. Sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk bernafas. Kenapa kita dilarang banyak makan? Wa fudulu ta'ami da'in ila anwa'in katsiratin minasyar. Banyak makan ini bisa menyebabkan berbagai macam keburukan. Fa innahu yuharriku al-jawarih ila al-ma'asi. Karena banyak makan bisa menyebabkan anggota-anggota tubuh melakukan kemaksiatan. Orang yang banyak makan, maka hawa nafsunya akan semakin meningkat, akan semakin naik, dan dia akan melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang sudah ingin menikah namun belum mampu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan. Orang yang biasa melihat hal-hal yang diharamkan, maka dengan menikah hal itu akan berkurang atau maksimal akan hilang. Nikah bisa menundukkan pandangan seseorang. Wa ahsanu lil faraj, dan bisa menjaga kemaluan seseorang. Ya mungkin sebelumnya ya dia tidak bisa menjaga kemaluan melakukan perbuatan zina atau ya waliyadzubillah perbuatan homoseksual, perbuatan lesbi, atau yang lebih ringan dari itu semua melakukan onani, terbiasa melakukan onani, maka dengan menikah semua itu akan terjaga, semua itu akan berkurang atau akan hilang. Wa man lam yastati fa alayhi bisawm. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija, karena puasa itu bisa mengurangi hawa nafsu. Orang yang tidak makan, hawa nafsunya akan semakin berkurang. Jadi tidak makan atau puasa itu bisa menurunkan hawa nafsu. Sebaliknya banyak makan bisa meningkatkan hawa nafsu, sehingga menjadikan pelakunya melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Wa yusakkiluha anita'ati wal ibadat. Dan banyak makan itu bisa membuat seseorang berat melaksanakan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Orang yang kenyang ya biasanya malas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas melaksanakan sholat sunnah, ya sholat rawatib, apalagi sholat malam. Malas membaca Al-Qur'an, malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Wa hasbuka bihadzaini syarran. Cukuplah dua perkara ini ya peringatan bagi kita semua. Dua perkara ini sudah berbahaya sekali. Dan di sana tentunya masih banyak bahaya-bahaya yang lain. Fakam min maksiatin jalabuha as-saba'u wa fudulu ta'am. Betapa banyak kemaksiatan yang terjadi gara-gara kenyang dan banyak makan. Ya. Wa kam min ta'atin halu dunia, dan betapa banyak ketaatan yang terhalang, enggak bisa dilakukan gara-gara kenyang, gara-gara banyak makan. Orang yang banyak makan, dia malas melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Jadi hidup ini hanya sekali. Hidup ini hanya sekali kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kita akan rugi. Ya, bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Ya, hidupnya untuk makan. Tujuan hidupnya hanya ya memasukkan sesuatu dalam perutnya. Faman waqa syarra batnihi faqad waqa syarran 'aziman. Maka barang siapa yang bisa menjaga keburukan perutnya, berarti dia telah menjaga dirinya dari keburukan yang besar. Siapa yang bisa makannya sedikit, maka dia telah menjaga dirinya dari keburukan yang besar. Wasyaitanu a'dhamu ma yatahakkamu fil insani idza mala'a batnahu min at-ta'ami. Dan syaitan sangat mudah menguasai seseorang yang memenuhi perutnya dengan makanan. Setan sangat mudah menggoda orang-orang yang kenyang. Walihada ja'a fi ba'dil athar dayyiku majariya syaitan bisawmi. Oleh karenanya datang ya dalam sebagian athar, disebutkan dalam sebagian athar, dayyiku majariya syaitan bisawm, persempitlah jalan-jalan syaitan dengan berpuasa. Persempitlah jalan-jalan syaitan dengan berpuasa, dengan sedikit makan. Wa qala ba'du salaf kana syababun yata'abbaduna min bani Israel fa idza kana futuruhum qama alaihim qa'imun fa qala la ta'kulu katsira fa tashrabu katsira fa tanamuna katsira fa takhassaru katsira. Sebagian salaf berkata, dahulu ada anak-anak muda dari kalangan Bani Israel yang rajin beribadah. Dan sekelompok anak muda dari kalangan Bani Israel yang mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiba waktu makan, maka salah seorang dari mereka berkata, la ta'kulu katsira, jangan kalian banyak makan. Ada yang mengingatkan, jangan kalian banyak makan sehingga kalian akan banyak minum dan kalian akan banyak tidur, lalu kalian mendapatkan banyak kerugian. Orang yang banyak makan bawaannya malas dan suka tidur. Ya, suka tidur. Habis sholat subuh, ya, tidak berzikir kepada Allah, tidak baca Al-Quran, langsung tidur. Tidur pada waktu pagi, ini hukumnya makruh, dibenci oleh Allah dan dan Rasulnya. Sesungguhnya keberkahan ada pada waktu pagi. Orang-orang yang suka makan, makannya banyak, ya biasanya pada waktu pagi mereka gunakan untuk tidur, apalagi malamnya begadang. Ya, malamnya begadang nonton bola sambil makan sambil minum. Kemudian ya subuhnya kesiangan, habis sholat subuh dilanjut dengan tidur. Fatahassaru katsiran, sehingga kalian mendapatkan banyak kerugian. Jadi waktunya habis untuk tidur, tidur, tidur dan tidur. Sehingga nanti pada hari kiamat ketika lembaran catatan amalnya dibuka, ternyata banyak catatan, banyak tidur, banyak tidur, banyak tidur, banyak tidur, dan hari-harinya dihabiskan untuk tidur. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yaj'una katsiran wa in kana dhalika li adami wujudi ta'am. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka sering lapar. Di Nabi dan para sahabat dahulu sering lapar. Walaupun hal itu terjadi karena memang makanan enggak ada. Ya. Rasulullah itu terkadang datang ke salah satu istrinya, beliau bertanya, "Apakah ada makanan? Ada sesuatu yang bisa dimakan?" Kata istrinya, "Enggak ada." Apa kata beliau? "Kalau begitu saya puasa." Pernah datang tamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya kepada istri-istrinya, "Ada apa? Ada makanan apa? Ini ada tamu." Karena Islam sangat memerintahkan untuk memuliakan tamu. "Ada makanan apa?" Apa kata istri-istrinya? Di beliau keliling satu persatu, ternyata semua mengatakan tidak ada kecuali air. Tidak ada apa-apa kecuali air putih. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Siapa yang mau menjamu tamuku?" Tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat yang angkat tangan, "Ana ya Rasulullah." "Saya wahai Rasulullah. Saya akan menjamunya." Kemudian tamu itu dibawa ke rumahnya. Sahabat ini bertanya kepada istrinya, "Ada makanan apa? Ini ada tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata istrinya? "Tidak ada makanan kecuali makanan anak kecil." Ya, tentu makanan anak kecil. Enggak ada makanan kecuali makanan anak-anak. Yang enggak bisa dimakan oleh beberapa orang. Akhirnya kata sahabat ini, "Siapkanlah makanan tersebut." Kemudian disiapkan. Lalu ketika makan lampunya dimatiin. Si sahabat itu pura-pura makan supaya tamunya mengira tuan rumah juga ikut makan. Ya, pura-pura makan padahal dia tidak makan. Dia biarkan tamunya Rasulullah ya menyantap makanan yang dihidangkan. Berita ini ya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keesokan harinya kata Rasulullah, Allah kagum dengan perbuatan sahabat itu dan istrinya. Dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini kondisi Rasulullah dan para sahabat. Sering merasakan kelaparan. Padahal kalau Rasulullah mau, dia tinggal berdoa. Rasulullah doanya mustajab. Rasulullah minta makanan, minta kekayaan, Allah akan berikan. Dan Allah akan kabulkan. ya, illa annallaha la yakhtaru li rasulihi illa akmalal ahwal wa afdalaha. Namun yang Allah pilih untuk rasulnya adalah keadaan, kondisi yang paling sempurna dan yang paling utama. Lapar itu adalah kondisi yang utama, kondisi yang terbaik. Ini yang Allah pilih untuk rasulnya. Walihadza kana Ibnu Umar yatashabbahu bihi fi dzalika ma'a qudratihi 'ala ta'am. Oleh karenanya sahabat Ibnu Umar, beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Beliau sedikit makan, sering lapar, padahal beliau mampu untuk membeli makanan. Beliau mampu untuk membeli makanan. Demikian pula bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi para jamaah rahimakumullah jami'ah, walaupun ya kita termasuk orang-orang yang dilapangkan rezekinya, orang-orang yang punya kemampuan, namun ingat kondisi yang paling afdol, kondisi yang paling utama adalah sedikit makan. Ya, sedikit makan. Lebih sering merasakan lapar daripada merasakan kenyang. Ini kondisi keadaan yang paling utama. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ma sabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam منذ قديمة المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباء حتى قبض." Kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak datang ke Madinah keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 3 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Sejak beliau hijrah ke Madinah, beliau enggak pernah kenyang. Bukan hanya beliau, istri-istrinya, keluarga beliau tidak pernah kenyang hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun Rasulullah tinggal di Madinah. Beliau enggak pernah merasakan kenyang. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Qala Ibrahim man dabata batnahu dabata dinahu. Barang siapa yang menjaga perutnya, berarti dia telah menjaga agamanya. Wa man malaka ju'ahu malaka al-akhlaqo as-salihah. Dan siapa yang bisa menguasai laparnya, siapa yang bisa mengatasi rasa laparnya, niscaya ia akan memiliki akhlak yang mulia. Wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i qaribatun minas syaba'an. Karena kemaksiatan itu jauh dari orang yang lapar, dekat dengan orang yang kenyang. Maksiat jauh dari orang yang lapar, dekat dengan orang yang kenyang. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, alangkah indahnya kalau seandainya hari-hari yang kita lalui kita isi dengan puasa, banyak berpuasa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Wallahi insoma ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun ma'luman siwa Ramadan hatta mabo liwajihi wala akkara hatta yusiba minhu. Kata Aisyah, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan puasa penuh, puasa sebulan, kecuali pada bulan Ramadan, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Dan beliau tidak pernah tidak berpuasa dalam satu bulan hingga Allah mewafatkan beliau. Jadi gak pernah bulan-bulan yang lain yang Rasulullah lalui gak pernah kosong dari puasa, gak pernah kosong dari puasa, selalu ada puasanya, walaupun tidak penuh. Yang penuh hanya puasa Ramadan. Adapun bulan-bulan yang lain, ya, tetap puasa, namun tidak dilakukan dengan penuh. Dan puasa sunnah banyak sekali, ya, puasa sunnah banyak sekali ada, ya, puasa Senin Kamis yang keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada hari Senin dan Kamis amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat, inna a'malal ibadi tu'radu yaumal itsnain wal khamis. Sesungguhnya amalan-amalan hamba diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa Anda rajin puasa Senin Kamis? Kata Rasulullah, saya puasa Senin Kamis ya karena saya ingin ketika amalan-amalan saya dilaporkan di hadapan Allah, saya dalam kondisi puasa. Orang yang amalnya dilaporkan dalam kondisi puasa, tentu laporannya baik, bukan laporan yang buruk. Puasa Senin Kamis, ya, di sana ada puasa Daud, puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ada puasa 3 hari setiap bulan. Banyak sekali puasa-puasa sunnah. Alangkah indahnya kalau hari-hari kita, hari-hari yang kita lalui, ya, kita warnai dengan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum akan rasakan manisnya iman, kebahagiaan hidup ketika malam hari antum sholat malam, kemudian siang hari antum berpuasa karena Allah Ta'ala. Malam sholat malam dan siang ya berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ya kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita bisa menghabiskan waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah kepadanya. Ya, ini barangkali yang dapat ana sampaikan, karena pembahasan tentang banyak makan ini sedikit saja, tidak banyak. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, racun hati yang keempat, ya, fudulul mukhalathah, banyak bergaul. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.